Aduh ya Allah, makanya kalau saya tuh takut betul sama Allah. Ya, karena takut yang ngerayu-ngerayu tuh mas. Nah saya tuh tiap hari ngerayu-ngerayu sama Allah, minta-minta kadang-kadang. Kadang-kadang mintanya juga kurang relevan, tapi ya yos, ya manja-manja lah. Kalau manja kan boleh tidak rasional dikit-dikit ya mas ya. Gitu. Nah saya menganjurkan Anda yang manja sama Allah. Yang jomblo-jomblo, jangan sekedar berdoa ya Allah berilahku jodoh. Itu berpikir pendek, cuma satu langkah dapat jodoh. Kalau Anda berdoa, ya Allah, aku sungguh ingin momong bayi. Ya, apa itu mas? Ya Allah, aku sangat mengidam-idamkan bagaimana nikmatnya ganti popoknya bayi. Gitu. Malaikat ono siji sing iki karepe ya bare iki. Wong durung rabi kok belum kawin kok merindukan ganti popoknya bayi. Terus kata malaikat satu-satunya, kamu kurang cerdas. Ya makanya kabulnya itu double, kasih jodoh dulu, diizinkan nikah dulu, terus diizinkan punya anak supaya dia bisa ganti popok, kan begitu mas. Jadi kan berdoa itu anak politiknya mas. Loh, kalau Anda akrab sama Allah masuk salah, kan Anda tidak melanggar syariat apa-apa, kan gitu, gitu loh. Sekarang ini Tuhan dimonopoli sih sama maklar-maklar. Kalau tidak cocok sama maklar, berarti kita tidak accessible ke Allah kan gitu. Saya mohon dengan sangat, mulailah sekarang punya akses langsung kepada Allah. Meskipun tetap harus hati-hati, tetap harus dirasake. Anda ukur dengan hati Anda, dengan nurani Anda, dengan akal sehat Anda. Tapi Anda harus punya akses kepada Allah. Ibarat Anda sholat, Allah di sini, jangan ada yang menghalangi. Nah selama ini kan di sini Anda, Allah di situ, Anda sholat. Di sini ini ada banyak madhab, MUI, ormas, ya toh? Apa deh? Ya, nah itu tuh halangan. Yang setoran itu bukan halangan. Maksud saya, pihak yang memonopoli Tuhan sehingga Anda tidak bisa mengakses langsung. Karena Anda akan disalahkan kalau Anda mengakses langsung. Anda dibilang kamu nggak menguasai Quran, kamu nggak bisa bahasa Arab, kamu nggak ngerti sanad matannya, kamu tidak punya pembelajaran ilmunya, kamu tidak, kan gitu. Pokoknya banyak alasan yang membuat kita tuh nggak berani sama Allah. Jadi kalau mau ke Allah harus lewat maklar itu, kan gitu. Nah saya teman-teman sekalian jangan dijadikan itu. Saya tidak ingin memaklari Anda. Gitu loh. Mungkin wasilah bisa, medium saling menjadi wasilah bisa. Ya, tetapi kalau Anda memaklarkan saya dan saya memaklari Allah ke Anda, saya bersalah, saya dosa. Gitu loh. Maksudnya, loh, Allah bukan hak saya dan Anda boleh menafsirkan dengan berdaulat pada diri Anda masing-masing. Meskipun nanti ada akibatnya, gitu. Makanya kita pikirkan betul, kita hati-hati betul kepada Allah, tapi kita mengakses langsung. Selama ini kan kita dihalangi. Bayangin kalau kita tidak cocok sholatnya sama imam madhab, salah. Gitu. Ono terawih cepet, salah. Terawih lambat, salah. Jadi kita itu tidak ditentukan Allah hidup. Kita itu ditentukan oleh maklar-maklar. Saya tidak mengatakan maklar itu siapa. Tapi ngerti maksud saya mas ya. Jadi kita itu dihalang-halangi untuk mengakses Allah. Makanya baca Quran langsung. Ya terjemahannya kalau tidak bisa, sambil nikmati bunyinya gitu aja. Kalau tidak bisa bahasa tulisan Arabnya, tulisan Latinnya. Kalau agaknya tanya sama teman-teman kiri kanan, lumayan. Lumayan kok. Kalau Anda jadi pelukis mas, punya 100 lukisan, ada satu orang lihat satu lukisan, itu Anda senang enggak? Senang. Saya membayangkan, kan Rasulullah mengatakan balighu anni walau, Allah itu mendengarkan Anda membaca satu ayat, kok iwe seneng mas. Sudah seneng hatinya. Senangkanlah hati Allah. Makanya Rasulullah tadi, Ustadz Nur Safa mengatakan, pertanyaan pertama Rokib Atid itu bukan man robuka, tapi kamu kenal Muhammad enggak? Gitu. Kenal tak lu seneng mas. Rasulullah pun cari-cari alasan supaya Anda masuk surga. wis digolekno alasan sing gak-gak. Ada orang lewat, katanya maling. Kata orang banyak dia maling, terus ketemu Rasulullah. Kamu muslim? Kaget. Dengar kata muslim ya urung tahu loh. Kaget. Beragama Islam? Enggak. Kamu punya bapak, ibu, atau saudara yang percaya kepada Muhammad? Ini Nabi Muhammad yang tanya. Enggak. Kamu punya tetangga yang kenal Muhammad? Enggak. Oh, enggak terus. Ini anyal teman Bu Suwargo. Gitu. Sampai Rasulullah tanya terus sampai, kamu pernah dengar kata Muhammad? Ya pernah sih. Gitu, pernah sih. Yang kamu dengar dia baik apa buruk? Baik sih. Sudah mau besar gua, mau besar gua. Loh, gitu loh mas. Jadi Anda optimis. Anda mohon petunjuk kepada Allah. Anda tahu nggak yang paling benar untuk Anda? Nggak tahu. Siapa yang tahu yang terbaik untuk Anda? Allah. Ya, jadi doanya, doanya sama ya Allah, berilah aku yang terbaik untukku di hadapanmu. Nganggo cara Jawa gak apa-apa. Up di dalam hati tanpa kalimat yang gak apa-apa maksudnya ngunukui gitu. Dan namanya ojok terus ke banget, mati dewi lah. Ya ojok gitu. Ya jangan gitu. Untuk Anda ikut sholat jamaah di masjid yang Allah mengunukui. Masuk bang ngerti. Ya ojok ngunuh mas ya. Ya, kalau sendirian mungkin enggak apa-apa di dalam kamar, tapi ojok ke, ojok kenangan anakmu ya. Bapak ingin nangin nih kalau bisa. Engkau sampean pas gak kapek payu dagangan ini, awas nih gak payu di nih. Ada mas orang santai-santai gitu, itu ada. Madura itu gitu. Pokoknya kalau udah laku dagangan saya sore ini, saya main judi saja. Ribut lah malaikat, oh. Kalau gak dikabulkan judi loh dia judi. Terus Allah bilang, yo ben. Tapi gini mas, kita tidak meremehkan Allah, kita tidak gampang ke Allah. Tapi Anda juga jangan tidak percaya kepada kasih sayangnya. Meskipun Anda merasa Islam KTP, dan Anda tidak usah membayangkan, kalau dulu saya lahir di Itali, di Vatikan, apa saya tidak menjadi pendakwah Katolik? Lalu apa kau negosi? Bayangkan saya enggak itu, enggak ini. Buat sekalian, coba kalau Cak Nun dulu dilahirkan jadi kambing, mesti mbek-mbek lah. Lah apa sampai ngurus sejak kau? Gitu loh. Ya hidup itu enggak gitu mas, hidup itu ya Anda tiba-tiba jadi rumput, udah. Anda tiba-tiba jadi pohon terembesi, tiba-tiba jadi pohon kelapa, tiba-tiba jadi Anda. Itu namanya qadha dan qadar. Anda enggak bisa melawan dan tidak perlu melawan. Anda jadi Anda, sudah. Ya, jalani diri Anda, mau enggak mau. Anda mau membatalkan bagaimana? Anda pikir kalau Anda bunuh diri terus beres urusan. Nyawamu nanti, loh, ngapa kowe, le? Terus dicekel sama malaikat. Niki Gusti Allah niki bunuh diri niki. Terus Gusti Allah, kap lagi sih. Iya. Iya Mas ya. Nah, jangan tidak percaya kepada kasih sayang Allah itu yang nomor satu. Meskipun jangan menggampangkan. Ojo terus, kok ora jumatan? Allah kan maha kasih. Masuk gitu aja nggak dimaafkan. Ya, ya jangan gitu mas. Ya, jangan. Jadi ngerti batasnya ya mas ya. Jadi hidup itu sebenarnya menentukan batas yang makanya butuh presisi itu mas. Jadi gini lah mbak ya. Kalau sampean, ya Allah berilah aku gini. Terus Allah jawab, upamanya. Kamu tuh kurang apa? Kamu gak pernah minta saya kasih terus loh. Masih minta-minta terus. Boleh gak Allah jawab gitu? Kita simulasikan seolah-olah Allah jawab gitu. Terus kamu jadi gak berani berdoa. Sampai saat minggu gak berdoa. Terus Allah datang lagi. Tumben. Boleh gak Allah ngomong gitu? Karena aku bilang minta kepadaku akan aku kabulkan. Kamu gak minta. Allah pada kedua-duanya itu. Nah, Anda harus cari presisi yang paling tepat kepada Allah bagaimana. Jawab kedua-duanya, kedua-duanya bisa benar, bisa salah. Ya itulah hidup. Jangan minta kepastian. Kepastian orang hidup adalah ketidakpastian menuju kepastian yang sejati. Nah, saya doakan Anda dibimbing Allah menuju kepastian yang sejati. Gitu. Wong yang sudah nyata saya di sini aja tidak pasti, kok Anda bayangkan saya lahir di Italia. Dolek angel saya memang dolek. Gue pada orang orang Jawa Timur. Sampean kok, gue tuh ngarit. Ya timbangannya aku sing dirit. Ya, itu kan Jawa Timur mah ngomong ngono iki sing gak-gak iki. Dang blondang. Wis rong wulan gak bayar-bayar utangmu. Gitu kan diketagih sama Kartolo. Blondange bukannya malu. Karmu ya apa? Karmu ya apa? Apa kon bayar? Kon dong bayar nganggo apa? Ya duwe, Cak. Lah ya aku gak duwe duit sih. Kok ana jenenge goblok kon iki. Wah, Mas. Kon tak kandhani ya, lho. Wes ora nek kancamu gak nduwe dhuwit kok kage iki salahmu siji. Nomor loro, wong nek gak nduwe dhuwit kudune kok silih meneh. Oke, malam ini mudah-mudahan Anda menemukan betapa indahnya hidup ini. Maka berterima kasihlah kepada Allah, gitu ya. Ya Allah, indahnya hidup ini, gitu ya Mas Yana. Saya yakin Allah akan membimbing Anda dan Anda dicintai para malaikat, gitu ya.